Ini lagunya lumayan baru. Mas Ais. Aduh. Buat yang udah request ya. Jerit hatiku spesial buat kamu. Fans back Sera. Yang bisa nyanyi sama-sama. Aku semuanya bisa. Aku loro ati. Semua. Ku terpuruk sepi sendiri. Saben dino aku kelingan karo awakmu. Apa nang kono kowe juga mikir ke awakmu. Ra ono lanangan liya sing bisa ngatekno awakmu. Tresno ku mergo tanpamu aku rasa ngerasa ke awakku. Ku mohon sayang mengertilah keadaanku. Aku rasa bernafas tanpa kau di sisiku. satu buah lagu jerit hatiku spesial buat kalian semua. Madiun udah spesialkan malam hari ini. Oke, empat buah lagu udah cukup bareng sama Via. Terima kasih banyak buat semuanya, Seramania dan juga Vianisti yang udah datang malam hari ini. Terima kasih.